sakiti aku. Apa selama ini ku tak baik untukmu? Aku yang sayang padamu, mengapa kau melupakanku? Apa tak penting lagi ku di dalam hidupmu? Hingga sampai semudah itu, mampu kau patahkan hatiku? Apakah kau tahu ku butuh waktu agar ku bisa melupakanmu? Dengan penuh penyesalanku, mengapa dulu ku bisa mengenal dirimu? Bila kan saja saat itu kau pergi meninggalkan aku. Hanya bisa lanjutkan hidupku, hanya bisa berpura mampu bahagia tanpa ada kamu. Aku yang sayang padamu, mengapa kau melupakanku? Sampai semudah itu, mampu kau patahkan hatiku? Apakah kau tahu ku butuh waktu agar ku bisa melupakanmu? Kau pergi meninggalkan aku dengan penuh luka hatiku. Di sini ku hanya bisa lanjutkan hidupku, hanya bisa berpura mampu bahagia tanpa ada kamu. Kan secepat itu.